Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada materi sebelumnya dari apa yang kita bacakan seputar permasalahan tauhid telah kita sebutkan muqaddimah yang dibawakan oleh al-musannifu alaihi rahmatullah seputar bab maja'a fil istisqa'i bil anwa, pembahasan seputar hukum terkait adanya sebagian orang yang mereka meminta hujan dengan al-anwa, dengan bintang-bintang. Dan kemarin kita sebutkan bahwasanya meminta hujan atau memohon turunnya hujan dengan bintang-bintang yang ada di langit, dengan bintang-bintang tertentu dan memiliki letak-letak tertentu yang mereka yakini bisa memberikan kepada mereka hujan, adalah termasuk dari sifat musyrikin jahiliyah. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran terkait perbuatan yang mereka amalkan tersebut, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki yang kalian dapatkan annakum tukadzibun, dalam keadaan kalian sendiri mendustakannya. Artinya mereka menjadikan rizki yang mereka dapatkan bukan dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yakini bahwasanya rizki tersebut dengan turunnya hujan disebabkan karena bintang yang ada di langit yang mereka harapkan ketika munculnya akan sebagai bertanda turunnya hujan. Dan mereka berharap, meminta kepada bintang tersebut. Ini tentu perkara yang mereka sendiri mendustakannya. Karena di hati nurani mereka, mereka meyakini bahwasanya seluruh apa yang mereka dapatkan dari rizki itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah menetapkan adanya tauhidur rububiyah terkait yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka dan mengatur urusan-urusan mereka. Mereka yakini hanya Allah satu-satunya zat yang melakukannya. Tayyib, kita masuk ke hadis yang dibawakan oleh Musannif alaihi rahmatullah, wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Beliau menceritakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'un fi ummati, ada empat perkara, empat amalan, fi ummati, yang akan ada pada umatku, min amril jahiliyah, yang keempat perkara tersebut adalah termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang diselisih oleh Islam, bahkan teranggap sebagai perbuatan yang dosa, yang ternilai dosa dan kemaksiatan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. La yatrukunahunna, namun disebutkan dalam hadis ini keempat perkara tersebut akan senantiasa ada pada umat beliau, dalam arti kata adanya sekelompok mereka, orang-orang yang terus melakukannya, mengerjakannya. Bahkan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatrukunahunna, yang mereka tidak akan meninggalkan keempat perkara tersebut. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan kedudukan. Ketika dia mengetahui bahwasanya mungkin keluarganya dari keluarga yang terpandang, punya kedudukan dari kedudukan-kedudukan yang mulia, satu kehormatan, satu kemuliaan yang memang diperoleh oleh keluarganya atau dirinya, kemudian dia berbangga dengannya, suka pamer, suka merendahkan orang lain yang dari sisi kedudukannya berbeda dengannya. Ini perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis, al-fakhru bil ahsab, menunjukkan kepada kita Islam melarang seseorang ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada mereka, kemudian mereka menjadikan kemuliaan tersebut sebagai ajang mereka sombong, mereka takabur, menganggap bahwasanya dia adalah seorang yang dimuliakan. Mungkin dia beranggapan bahwasanya dia adalah seorang yang berjasa, dia bangga dengannya. Ini termasuk dari sifat jahiliyah yang ditentang di dalam al-Islam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul bashar, sebaik-baik manusia, wa khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau dijumpai di dalam sejarah-sejarah, demikian pula riwayat-riwayat hadis yang disampaikan para sahabat ke generasi setelahnya hingga dibukukan dan sampai ke telinga kita dan kita membacanya. Teriwayatkan beliau adalah sosok yang sangat tawadhu, rendah hati, tidak berbangga diri dengan kedudukan mulia yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada beliau. Nah, bahkan disebutkan di dalam sebagian riwayat, ketika ada salah seorang yang masuk Islam kemudian berkeinginan untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin minta diajarkan kepada beliau atau diajarkan oleh beliau prinsip-prinsip Islam, bertanya sesuatu tentang hukum-hukum Islam, dalam keadaan dia tidak mengetahui siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan ketika dia masuk ke dalam majlis yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengatakan, ayyukum fihi, ayyukum, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan di majlis tersebut para sahabat atau beliau secara khusus tidak ditempatkan di posisi yang tinggi. Dari sisi pakaiannya juga sama sekalinya pakaian yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan pakaian yang dikenakan oleh umatnya, sehingga orang akan tidak bisa membedakan siapa di majelis tersebut sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini lihat uswatun hasanah bagi seorang muslim yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri kalian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik yang seharusnya seorang meneladani, tidak hanya dalam perkara-perkara ibadah ketaatan kepada Allah azza wajalla, tapi juga terkait akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, innallaha auha ilayya an tawadu, sesungguhnya Allah azza wajalla telah mewahyukan kepada saya untuk, Allah perintahkan agar saya mengatakan kepada kalian, perintah dari sisi Allah agar kalian itu saling memiliki sifat tawadhu, rendah hati antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, hingga tidak ada seorang di antara kalian yang berbangga dengan orang lain. Biasanya seseorang dia berbangga ketika dia menyadari dan mengetahui kemuliaan yang dia miliki, baik terkait kedudukan atau kekayaan harta, sehingga dengannya dia berbangga dengan yang lainnya, dia congkak, dia menyombongkan dirinya di hadapan yang lainnya, ada sesuatu yang dia banggakan. Maka dari itu termasuk dari perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, ketika ada seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang dia banggakan kemudian dia sombong. Ketika dia tidak memiliki sesuatu yang dia bisa rendahkan orang lain dengan sesuatu tersebut, namun dia congkak, dia sombong. Ini termasuk dosa yang sungguh sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis adanya tiga orang yang di yaumil qiyamah Allah azza wa jalla tidak melihat mereka, wala yuzakihim, dan Allah tidak akan mensucikan diri mereka, walahum azabun alim, mereka akan mendapatkan dosa yang besar yang pedih di yaumil qiyamah. Disebutkan di antaranya adalah ailun mustakbir, seorang yang ail, yang fakir, yang miskin. Dia tidak punya kemuliaan yang dengannya dia bisa berbangga diri dengannya di hadapan yang lainnya. Dia tidak punya harta yang dengannya dia bisa songkak di hadapan yang lainnya. Namun ketika itu dia sombong. Sombong disebutkan dalam hadis memiliki dua masalah, dua perkara yang dia lakukan, batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran ketika disampaikan oleh orang lain. Ketika ada temannya memberikan nasihat kepada dirinya, dia tolak. Ini termasuk dari kesombongan yang disebutkan dalam hadis. Dan yang kedua adalah waghamtun nas, dia rendahkan orang lain disebabkan mungkin karena adanya kemuliaan dan kekayaan yang dia miliki, sehingga dia rendahkan sang fakir. Seorang yang sehat dia rendahkan seorang yang sakit, yang kuat merendahkan yang lemah. Ini juga termasuk dari sifat kesombongan yang dilarang di dalam al-Islam. Namun disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya al-fakhru bil ahsan, seorang berbangga diri dengan kedudukan kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya di dunia, ini termasuk dari perkara jahiliyah yang terus ada dalam arti kata diamalkan oleh sekelompok orang dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka la yatrukunahunna, tidak meninggalkan perkara tersebut, akan senantiasa ada. Sehingga muncul ya kan berita-berita yang kita dengarkan, si fulan dia punya kemuliaan namun congkak, padahal dia seorang muslim. Si fulan ketika Allah memberikan kepada dirinya kedudukan yang mulia, dia sombong, berbangga diri, pamer di hadapan yang lainnya dalam keadaan dia muslim. Ini termasuk dari perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ta'nu fil ansab. Kemudian yang kedua adalah mencela nasab yang dimiliki oleh seseorang. Di sebagian negeri orang itu sangat menjaga marganya, sukunya. Dari marga apa, dari suku apa, dari kasta apa dia berasal. Kalau semisal diketahui dia adalah berasal dari suku yang fakir, yang rendah, maka akan dicibir, akan dipandang rendah oleh orang-orang yang berasal dari suku yang lainnya, dari nasab yang lebih tinggi dibandingkan dirinya. Ini juga sama termasuk dari perkara jahiliyah yang dilarang di dalam al-Islam. Bahkan termasuk dari dosa besar seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis, ketika seseorang dia membenci nasab ayahnya sampai akhirnya dia menyandarkan dirinya bukan ke ayahnya tapi ke orang lain, dia adalah ibnu fulan, padahal si fulan tersebut bukan ayahnya, bukan dari ayahnya. Dia merasa malu kalau semisal orang mengetahui bahwasanya itu adalah ayahnya, dia tutupi dia ganti dengan sosok yang lainnya. Ini juga perkara yang dilarang di dalam al-Islam, menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim diajarkan di dalam Islam untuk memiliki sifat rendah hati di hadapan yang lainnya, walaupun orang tersebut itu berasal dari suku yang rendah. Sehingga Islam tidak memandang suku, Islam tidak memandang kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, karena Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla di antara kalian adalah orang yang atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam hadis, ya Rasulullah, man akramun nas, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul mengatakan, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah itulah orang yang paling mulia di sisi Allah azza wajal, walaupun dia berasal dari kasta suku yang rendah, walaupun dia berasal dari keturunan yang rendah, namun ketika Allah muliakan dirinya dengan takwa, dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan mulia pula di sisi manusia yang lainnya. Betapa banyak mereka para ulama kita, salafun salih, yang berasal dari suku-suku yang rendah. Bahkan betapa banyak perawi hadis dari kalangan tabi'in, generasi setelah mereka, berasal dari kalangan mawali. Mawali itu artinya berasal dari keluarga yang sebelumnya dari budak-budak yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dimerdekakan oleh orang tersebut. Maula berarti ayahnya dahulunya adalah seorang budak, atau mungkin dulunya dia sebagai seorang budak, namun disebabkan karena semangatnya dirinya di dalam mempelajari Islam, mempelajari ilmu Islam, Allah muliakan dirinya dan terangkat derajatnya di dunia. Demikian pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk menentukan tolak ukur kemuliaan seseorang dengan melihat nasab, dengan melihat kedudukan yang dia miliki, namun melihat sejauh mana ketakwaan dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wat'anu fil ansab wal istisqa'u bin nujum. Dan perkara yang berikutnya, dan ini syahidnya, adalah al istisqa'u bin nujum, perbuatan meminta hujan, berharap turunnya hujan dengan bintang-bintang. Ini juga sama termasuk dari perkara jahiliyah. Ketika seseorang menghadapi musim kemarau, maka dia menunggu-nunggu munculnya bintang tertentu di ufuk atau arah tertentu yang mereka ketahui, sehingga mereka menunggu-nunggu kapan munculnya bintang tersebut. Mereka berharap agar supaya bintang tersebut segera menampakkan dirinya. Mereka memohon, meminta agar bintang tersebut segera mungkin menampakkan dirinya. Ketika keluar, mereka berharap dengan bintang inilah akan turun hujan di keesokan harinya, di malam harinya, di sore harinya, di siang harinya, sehingga ketika turun kepada mereka hujan yang mereka harapkan, mereka menisbatkan dan menyandarkan mutirna binau'i kaza wa kaza, kita diberikan hujan ini disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Mereka lupa bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan ini syahidnya. Kemudian perkara yang keempat yang disebutkan dalam hadis ini adalah an-niyahatu. Niyaha itu artinya adalah meratapi mayit. Ketika ada seorang meninggal dunia, maka ia pun meratapinya. Mungkin itu ayahnya, mungkin itu ibunya, mungkin itu anaknya, sehingga akhirnya dia berteriak dengan teriakan histeris. Disebutkan di dalam sebagian hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk dari kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Seseorang yang dia memukul-mukul, menampar-nampar pipinya. Demikian pula merobek-robek kantong bajunya, merobek-robek pakaiannya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan berteriak, berseru dengan seruan jahiliyah. Ketiga amalan tersebut adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang ketika ia meratapi seorang mayit, yang itu adalah kerabat dekatnya, itu adalah kekasihnya, yang dengan ratapan-ratapan tersebut tergambarkan dia tidak ridha dan sabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk dari dosa yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yang wajib bagi setiap muslim untuk dia bertobat darinya dan melakukan perkara kesabaran yang indah ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian-ujian tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diuji dengan berbagai macam bala, beliau bersabar. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ketika Allah Azza wa Jalla menguji dengan mewafatkan putra beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam, putra beliau Ibrahim wafat, meninggal dunia dalam keadaan masih kecil. Disebutkan dalam riwayat, beliau dalam kondisi memeluk putranya, dalam keadaan putranya tersebut memiliki nafas yang tersedak, ibarat seorang sedang mengalami sakaratul maut. Itu adalah akhir detik-detik tercabutnya ruh dari jasadnya. Disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlinang air matanya, menangis, kemudian mengucapkan kalimat yang mulia dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa kama yardahu rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan tidaklah kita ini mengucapkan kalimat melainkan kalimat yang diridhai oleh Rabb kita yaitu Allah azza wajalla, dan sungguh kami ketika berpisah dengan engkau wahai Ibrahim adalah sangat bersedih, menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sebagian sahabat melihat Rasul menangis, maka ia menanyakan air mata tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, innama yarhamullah min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah merahmati dari kalangan hamba-hambanya yang memiliki sifat ruhama, penyayang, termasuk pula rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Bahkan ketika melihat detik-detik ajal sang anak, ia berlinang air matanya. Ini termasuk dari rahmat yang dimiliki oleh seorang hamba. Bila hamba tersebut memilikinya, akan sebagai sebab dirahmatinya dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun lihat bagaimana beliau tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah yang beliau sebutkan untuk ditinggalkan oleh seorang muslim. Menampar pipi, merobek pakaian, berteriak dengan teriakan histeris, hanya mengucapkan kalimat yang bertandakan sabarnya beliau dan menerimanya beliau dengan takdir dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Malik Al-As'ari radhiyallahu ta'ala an, syahid ataukah sisi pendalilan disebutkannya hadis tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istisqa'u bin nujum, berharap meminta hujan dengan bintang-bintang, Ini juga perkara yang terus ada dilakukan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mereka la yatrukunahunna, tidak meninggalkan perkara tersebut. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mentafsirkan penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, la yatrukunahunna, mereka tidak akan meninggalkan keempat perkara tersebut. Beliau mengatakan al-muradu la yatrukuna kulla wahidin minha, yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di mana mereka umat beliau tidak meninggalkan salah satu dari keempat perkara tersebut. Bi'tibaril majmu' bil majmu', dilihat dari sisi adanya sekelompok orang dari sekelompok orang yang lain. Artinya tidak secara keseluruhan umat beliau melakukannya. Tidak secara keseluruhan perkara-perkara tersebut dimiliki, dilakukan, diyakini oleh setiap muslim dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Namun artinya adanya sekelompok orang dari seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan terus terjatuh dalam perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis. Nah, sehingga bukan yang dimaksud adalah seluruh dari umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, kita sebutkan hadis yang setelahnya. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-na'ihatu, dan seorang wanita yang melakukan niyahah, idza lam tatub, kalau dia tidak bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, dan niyahah tadi kita sebutkan maknanya adalah meratapi sang mayit. Dengan ratapan-ratapan yang tergambarkan dia tidak ridha, tidak sabar dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Seorang wanita yang melakukan niyahah, kalau semisal dia belum bertobat qabla mautiha, sebelum dia diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab, dalam keadaan mengenakan celana yang terbuat dari qatiran. Kalau qatiran itu artinya sejenis aspal, yang kalau semisal melekat di badan seseorang tidak akan bisa melepaskan aspal tersebut, akan terus lengket dan menyakitkan. Naam. Wa dir'un min jarab, dan pakaian dari jarab, penyakit kulit, menunjukkan kepada kita begitu tersiksanya dirinya. Rasa panas yang dia rasakan disebabkan karena qatiran, dan rasa gatal yang demikian sangat disebabkan karena pakaian yang terbuat dari jarab, penyakit kulit, sehingga menyebabkan tersiksanya dirinya dan terazabnya dirinya ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya perbuatan niyahah adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam. Perbuatan niyahah adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar, kabair min kabair dzunub, yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan pelakunya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjelaskan kepada kita demikian besarnya dosa dari perbuatan niyahah tersebut. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan yang seharusnya seorang muslim atau seorang manusia secara umum ketika dia dibangkitkan oleh Allah, ia dibangkitkan dalam keadaan membawa kebaikan. Dia dibangkitkan dalam keadaan didampingi dengan amalan-amalan soleh yang akan bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah tabarak wa ta'ala. Namun ternyata seorang yang melakukan niyahah, dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan dihinakan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya masing-masing dari seorang dari umat manusia ketika dibangkitkan oleh Allah tabarak wa ta'ala, dibangkitkannya mereka sesuai dengan amalan apa yang mereka amalkan. Disebutkan di dalam hadis keutamaan mereka orang-orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Apakah ia berihram disebabkan karena haji atau ia berihram disebabkan karena melakukan ibadah umrah, kemudian Allah wafatkan dia dalam keadaan ihramnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sampai dengan akhirnya. Subhanallah. Demikian pula keutamaan seorang yang meninggal sebagai seorang yang syahid akan dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan penuh, dalam keadaan tubuhnya itu masih terluka, persis luka yang dia dapatkan sebelum meninggalnya. Namun disebutkan dalam hadis tersebut, ketika darah itu berkucur menetes dari tubuhnya, al-launu launud dam war-rihu rihul misik, warna darah persis sama dengan warna darah yang kita mengenalnya, namun dari sisi aromanya adalah aroma minyak misik, menunjukkan demikian mulianya dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah disebutkan di dalam hadis, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa berharap, berdoa agar Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Apalagi disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tersebut tolak ukur ataukah penentu amalan apa yang dengannya seorang ternilai baik di sisi Allah Azza wa Jalla, bukan di awal dia melakukan amalan tersebut, bukan di pertengahan umurnya, bukan, namun bil khawatim, dilihat dari akhir hayat amalan apa yang dia amalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita bahwasanya hati seorang itu berbolak-balik. Terkadang di awal hidupnya dia istiqamah melakukan sekian banyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ternyata di akhir hayatnya dia futur. Dia tinggalkan sekian banyak dari amalan-amalan tersebut. Kemudian ternyata Allah takdirkan dia meninggal dunia dalam keadaan diakhiri dengan amalan yang buruk, amalan yang jelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian yang di awal masa hidupnya sering melakukan amalan-amalan ahli al-jannah, sering berpuasa, sering melakukan sholat baik wajib ataukah sunnahnya, membaca Al-Quran, melakukan sekian banyak amalan-amalan kebaikan, hingga disebutkan dalam hadis tersebut tidak ada jarak antara dirinya dengan Al-Jannah kecuali satu dhira', namun ketentuan Allah terkena kepada dirinya, takdir Allah terkena kepada dirinya, sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli nar dan dia masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Demikian pula sebaliknya, ada di antara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beramal dengan amalan ahli nar, hingga tidaklah ada jarak antara dirinya dengan neraka jahanam kecuali satu dzira. Kemudian terkenalah kepada dirinya takdir Allah. Allah takdirkan dia ternyata dari kalangan ahli jannah. Maka di akhir hayatnya dia pun melakukan amalan ahli jannah dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Lihat kisah seseorang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh 99 jiwa. Naam. Ketika dia membunuh 100 jiwa, maka kemudian ketika dia ingin berhijrah, bertobat kepada Allah azza wajalla, mendatangi satu kampung yang saleh dan dia berharap untuk bisa mengakhiri masa tuanya di kampung tersebut. Dan dia berharap kesolehan penduduknya akan bisa merubah tabiatnya, merubah amalannya. Namun ternyata di akhir perjalanan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Sehingga disebutkan di dalam hadis, berselisihlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat ingin memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Malaikat azab, dia berhujjah, dia tidak melakukan amalan kebaikan, masih merencanakan untuk melakukannya dengan membawanya masuk ke dalam azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam hadis, Allah mengutus pada kedua malaikat tersebut seorang malaikat, kemudian mereka berhakim dengan sang malaikat tersebut, dan sang malaikat yang Allah utus memerintahkan mereka untuk mengukur jarak terdekat antara jasad orang tersebut, apakah jarak terdekatnya adalah tempat yang penduduknya banyak melakukan amalan kemaksiatan sehingga dia disamakan sama dengan penduduknya, ataukah jasadnya lebih dekat ke qaryatun hasanah, ke kampung yang baik sehingga dia dibawa oleh malaikat rahmat. Namun disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya ketika diukur jasad sang mayit tersebut ternyata masih dekat dengan kampungnya, yang di situ banyak terdapat mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Namun ketika Allah melihat keikhlasan dirinya dan kesungguh-sungguhan dirinya untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah wahyukan kampung yang jelek untuk menjauh dari jasadnya. Dan Allah perintahkan kampung yang baik untuk mendekat dengan jasadnya. Sehingga ketika diukur ternyata dia dekat dengan kampung yang baik. Dan dibawalah oleh malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita hadis yang tadi kita sebutkan terkait adanya ahli jannah, adanya seseorang yang sering melakukan amalan-amalan kebaikan namun ternyata ditutup dengan amalan kejelekan, bukanlah sebagai bertanda Allah zalim kepada dirinya, bukanlah sebagai bertanda Allah tidak adil dengannya. Namun yang namanya hati itu berbolak-balik. Ketika hati tersebut terkadang cenderung melakukan amalan-amalan kejelekan, maka akan memotivasi seseorang untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan kejelekan dan keburukan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang muslim untuk senantiasa berdoa kepada Allah azza wajal. Berdoa agar Allah senantiasa mengokohkan hatinya, menguatkan hatinya untuk terus berada di atas perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita kembali kepada hadis dan pembahasan yang tadi kita sebutkan. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, sebagai dalil bahwasanya perbuatan dosa besar tidaklah diampuni oleh Allah kecuali dengan ketulusan, keikhlasan, niatan tobat dari pelakunya. Dia berdoa dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perbuatan dosa besar tidaklah bisa digugurkan dengan amalan-amalan kebaikan. mengeluarkan daripadanya hadis Rasul yang menceritakan bahwasanya sholat-sholat lima waktu akan bisa menggugurkan kesalahan, wudu akan bisa merontokkan dosa kemaksiatan. Yang dimaksud dosa yang dirontokkan oleh amalan adalah dosa-dosa kecil, kemaksiatan-kemaksiatan yang ringan yang dilakukan oleh seorang bukan dosa besar, karena dosa besar hanya diampuni dengan seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.